Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin, hadirat, al-ikhwa wal-akhawat, rahmani wa rahmakumullah. Tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas nikmat-nikmat yang tentunya tidak mampu kita hitung satu persatu, dan karunia yang kita rasakan saat ini yang paling utama adalah kita masih diberikan kesempatan dan juga niat, semangat sehingga kita berkumpul di tempat ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati langkah-langkah kita menuju tempat ini dan menghitungnya, memasukkannya ke dalam amal soleh yang diterima di sisinya dan sebagai pemberat al-mizan, timbangan nanti pada hari kiamat. Tapi tentunya kita tidak lupa mendoakan negeri-negeri Islam yang ada saat ini. Sebagaimana kita ketahui bersama, ini negeri-negeri Islam ya, berkhusus kita di sini di Qatar, sedang tidak baik-baik saja kalau kita melihat fakta-fakta yang telah berlalu. Jadi dari itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melindungi negeri tempat kita bekerja ini, yang boleh disebut sebagai negeri kita yang kedua, yaitu Qatar. Semoga Allah melindunginya dari segala macam kejahatan, musuh-musuhnya, dan juga negeri-negeri Islam lainnya. Juga tidak lupa kita mendoakan negeri kita, Indonesia kita tercinta, ya, aman, tentram, sejahtera. Karena sebagaimana kita juga telah merasakan suatu yang menggoncang sebagaimana kita melihat di berita-berita pada waktu sebelumnya. Karena itu seorang muslim hendaknya mengingat orang lain, terutama kaum muslimin yang lainnya, tidak hanya mendoakan untuk dirinya sendiri namun juga mendoakan orang lain, terlebih negerinya, dan itu adalah bagian daripada syariat itu sendiri. Dan itu kita yakin juga, apabila kita mendoakan kebaikan bagi orang lain, maka kita akan mendapatkan semisal dengannya. Jadi karena itu sekali lagi kita mengharap kepada masing-masing kita tidak hanya berdoa tatkala di keramaian saja, namun kita mendoakan tatkala kita menyendiri. Karena banyak di antara kita, sebagian kita ya, sebagian kaum muslimin itu masya Allah semangat doanya di dalam grup saja, ya, grup saja dia berdoa, semoga-semoga atau tidak semoga-semoga kirim stiker amin, itu saja. Ah, ini tentu tidak masuk ya. Ya, doa itu betul-betul tulus, betul-betul murni, ingin mendapatkan kebaikan bagi yang didoakan, begitu, dalam keadaan khusyuk dan seterusnya. Ya, walaupun ya tentu tidak salah juga itu di grup untuk mendoakan dan seterusnya. Namun yang paling dituntut adalah, yang matlub, yang sangat-sangat diharapkan adalah doa ketika kita masing-masing menyendiri, terutama dalam keadaan waktu doa yang waktu-waktu mustajab. Nah, itu dia. Doakan negeri kita Indonesia, doakan negeri kita yang tempat kita bekerja di sini di Qatar, doa negeri-negeri yang lain yang di Gaza, yang di mana, itu tidak ada ruginya. Dan bahkan kita mendapatkan pahala dan akan mendapatkan semisal dengan apa yang kita doakan tersebut. Jadi itu dia ciri-ciri Ahlu Sunnah wal Jamaah, bahwa berdoa tatkala sendiri dengan penuh ikhlas, tidak bahasanya berkuar-kuar dengan doanya tatkala ramai dan seterusnya, tatkala demo dan seterusnya, tapi tatkala dia menyendiri untuk dirinya saja dia berdoa, atau bahkan mungkin dia tidak berdoa sama sekali, dia pikirkan bagaimana strategi besok pagi. Itu tidak demikian. Jadi doa ini adalah silah al-mu'min, senjata bagi orang mu'min. Karena maklum sekarang musuh-musuh Islam dari segi peralatan dan semuanya lebih kuat ya, lebih kuat, lebih canggih dan seterusnya. Maka kita kaum mu'minin, kita yakin bahwasanya senjata kita lebih kuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita masuk dan melanjutkan bahasan kitab Ighathatul Lahfan, karya daripada Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dan kita sudah banyak tentunya membaca dan memperhatikan serta memahami ucapan-ucapan daripada Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya untuk memahami apa yang beliau sebutkan, juga mengamalkan apa yang beliau nasihati daripada kitab ini dan juga ilmu-ilmu yang lainnya. Tapi kalau kita melihat di situ, setelah beliau membahas terkait dengan musibah atau terkait dengan bala, yaitu ujian yang diberikan kepada makhluk dari Allah Subhanahu wa taala yang pernah kita sebutkan, ada dua terkait dengan dunia ujian tersebut, bala atau musibah, dan juga yang kedua terkait dengan agama, terkait dengan agama. Dan bil khusus beliau sebutkan di sini adalah fitnah atau ujian syubhat, fitnah syubhat dan juga fitnah syahwat. Dan beliau sebutkan bahwa jika seorang hamba selamat daripada fitnah syubhat dan syahwat, maka ia telah memperoleh dua tujuan yang agung, yang keduanya merupakan sumber kebahagiaan, kemenangan dan kesempurnaannya. Dua hal itu adalah petunjuk dan rahmat. Dan ini pernah kita baca tentunya pada pertemuan sebelumnya. Tapi sekarang kita akan baca halaman 381. Disebut judulnya itu rahmat yang sesungguhnya. Tapi kata beliau rahmatullahi taala di situ, "Wa mimma yanbaghi an yu'lam anna ar-rahmata sifatun taqtadi isalul manafi' wal masalih ila al-'abdi wa in karihatha nafsuhu wa shaqqat 'alayha fahadihi hiya ar-rahmah al-haqiqiyyah fa arhamun nas bika man shaqqa 'alayka fi isali masalihik wa daf'i al-madar 'anka." Jadi beliau akan menerangkan kepada kita hakikat rahmat. Jadi rahmat itu sebagaimana kita ketahui bersama daripada kata-kata rahima, rahim. Jadi kasih sayang dan sifat-sifat kelembutan dan seterusnya itu terkandung pada makna daripada rahmat itu sendiri. Maka kita dengar ada rahim, rahmat, dan Allah Subhanahu wa taala sendiri bernama Ar-Rahman Ar-Rahim. Namun apa yang beliau sebutkan di sini ya, apa yang beliau sebutkan di sini sebagai keterangan tentang hakikat daripada rahmat tersebut, ini sangat perlu untuk kita fahami. Jadi apa yang beliau sebutkan, kata beliau, "Wa mimma yanbaghi an yu'lam," hal yang perlu diketahui dalam masalah ini, yaitu dalam masalah rahmat ini, adalah bahwasanya rahmat yaitu suatu keadaan yang memerlukan sampainya manfaat dan maslahat kepada hamba, meskipun ia membencinya atau menderita karenanya. Inilah rahmat dalam arti yang sesungguhnya. Karena itu orang yang paling mengasihimu, yaitu menyayangimu, merahmatimu, adalah orang yang menurut anggapanmu menyusahkanmu, karena ia berupaya keras menyampaikan maslahat kepadamu dan menolak bahaya dari dirimu. Jadi ini yang beliau sampaikan hakikat daripada rahmat, yaitu kasih sayang. Apa hakikat daripada rahmat dan kasih sayang tersebut? Ya, sebelumnya kita ketahui bersama bahwasanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala itu sungguh sangat-sangat luas sekali, dan kita tentunya sangat-sangat memerlukan rahmat itu, dan bahkan seorang tidak akan mendapatkan atau tidak akan masuk surga melainkan kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak dengan amalannya, tidak dengan perbuatannya, tidak, namun dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah memberikan dia rahmat walaupun kecil amalannya, masuk surga dia. Begitu juga dengan besar amalannya, kalau tidak mendapatkan rahmat dari Allah pun tidak mendapatkan keutamaan. Jadi oleh itu rahmat ini yang paling utama. Namun ya, tentu tidak dipungkiri untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah ada sebab akibat, yaitu semakin banyak kita amalkan amalan-amalan ketaatan dan amalan-amalan soleh, maka tentu semakin besar peluang kita untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi kalau kita kembali kepada apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, kita memahaminya dari kata beliau. Kita ulang baca pelan-pelan supaya paham. Kata beliau, "An-narrahmata sifatun taqtadi isalul manafi' wal masalih ilal abdi." Jadi rahmat itu adalah suatu sifat ya, suatu sifat yang berkonsekuensi, yaitu hasilnya adalah isalul manafi', menyampaikan manfaat-manfaat wal masalih dan juga maslahat-maslahat kepada seorang hamba. Itu yang dimaksud dengan rahmat. Yaitu poin daripada rahmat itu adalah sampainya manfaat, sampainya maslahat. Itu dia. Nah, cuma sekarang bagaimana cara sampainya maslahat tersebut? Bagaimana cara sampainya maslahat dan manfaat tersebut? Yang kata beliau, wa in karihatha nafsuhu, walaupun jiwanya tidak menerima maslahat yang tadi yang disampaikan ataupun manfaat tadi disampaikan, wa syaqqat 'alaiha, dan berat baginya untuk menerimanya. Fa hadhihi hiya rahmah al-haqiqiyah, dan ini adalah rahmat yang hakiki. Nah, jadi kalau kita melihat apa yang beliau sebutkan di situ adalah rahmat yang sesungguhnya adalah sampainya manfaat, sampainya maslahat kepada seorang hamba. Walaupun hamba tersebut tidak mau pada hakikatnya maslahat tersebut. Jiwanya susah, benci dia, tidak suka dia, berat dia. Disuruh sholat, berat dia. Padahal pada dalam sholat tersebut ada manfaat, ada maslahat. Dan pernah kita sebutkan seluruh syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya adalah maslahat. Seluruhnya adalah manfaat. Tidak ada satu pun daripada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang tidak bermanfaat, tidak ada maslahatnya, tidak ada. Oleh karena itu terkait dengan syariat Allah Subhanahu wa taala yang disyariatkan kepada kita semuanya, kita harus yakini sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim 100% itu semuanya mengandung maslahat. Semuanya mengandung maslahat. Tidak ada yang 50-50. Tidak ada yang 60-40 kayak pembagian persen apa itu usaha ya, bisnis. Tidak ada. Dia mesti 100%. 100%. Oleh karena itu tidak boleh kita benci syariat. Tidak boleh kita benci syariat, tidak boleh. Satu ya, karena ini manfaat itunya 100%, manfaat. Maslahat 100%. Walaupun kita tidak tahu manfaatnya, kadang ada syariat-syariat tertentu yang kita tidak tahu apa manfaatnya, apa maslahatnya. Bagi sebagian tahu, bagi sebagian yang lain tidak tahu. Namun yang pertama sekali yang harus kita tanamkan pada diri kita, bahwa syariat semuanya itu maslahat semuanya. Syariat itu semuanya adalah maslahat, 100% manfaat. Maka Ar-Rahman, Ar-Rahim daripada nama Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat rahmat itu menyampaikan rahmat yang hakiki. Apa rahmat hakiki? Rahmat hakiki adalah sebagaimana yang beliau sebutkan di sini, yaitu sampainya rahmat, sampainya manfaat, sampainya maslahat kepada hamba walaupun hamba tersebut tidak menyukainya, walaupun hamba tersebut berat baginya. Maka disyariatkanlah syariat. Kalau kita melihat syariat ini bagi sebagian berat, tadi sholat, haji, berbuat baik, dan semua syariat-syariat yang ada itu berat. Oleh karena itu tadi kita sebutkan tidak boleh membenci syariat, karena memang syariat ini pasti ada maslahatnya. Walaupun terkadang tidak sejalan, tidak berjalan lurus dengan kita punya nafsu. Ya, kalau kita melihat nafsu kita ya memang tidak semua syariat berjalan lurus dengan keinginan kita. Ya mungkin ada syariat yang berjalan lurus, yang sesuai dengan kita punya mood, Masya Allah, ikhlas kita terima. Masya Allah, kita bahagia, menyebutnya saja bahagia. Tapi ada sebagian syariat yang jangankan melakukan, yang baru disebut saja udah gitu. Itu tidak benar, tidak benar. Misal orang yang hobi merokok misalnya kan, syariatnya adalah berhenti merokok gitu kan. Ini berhenti merokok ini adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala untuk dia tidak mendapatkan mudarat, dengan arti dia mendapatkan manfaat dan maslahat. Tapi ketika dia diberikan nasihat, berat baginya. Berat. Alasan inilah, alasan itulah, dan seterusnya. Maka syariat, maka rahmat yang hakiki adalah menyampaikan manfaat dan maslahat walaupun orang itu berat untuk menerimanya. Ya lagi-lagi kita, kalau kita sebutkan dalam syariat yang kaum Hawa ya tidak suka dengannya, poligami misalnya, poligami. Ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala, dan tadi kita sebutkan pasti ada manfaatnya, pasti ada maslahatnya. Dan ini harus harus diyakini, harus diimani. Walaupun tidak dipungkiri memang secara manusiawi bagi sebagian orang tidak suka. Namun suka tidak suka, kita harus yakini syariat ini adalah 100% rahmat. 100% rahmat. Nah, jadi suka tidak suka, maka syariat ini 100% rahmat. Jadi tidak boleh dibenci, tidak boleh apalagi mengkompori dan seterusnya, agar orang lain membenci syariat tersebut. Jadi syariat itu adalah mengandung maslahat 100%, manfaat 100%, sehingga itulah yang dimaksud dengan rahmat yang hakiki. Walaupun jiwa tidak suka, walaupun orangnya berat untuk menerimanya. Taib, lalu kemudian kata beliau, fa arhamun nas bika man syaqqa 'alaika fi isali masalihik. Karena itu orang yang paling mengasihimu, paling menyayangimu adalah orang yang paling menurut anggapanmu menyusahkanmu. Jadi kalau kita baca nih, kita baca langsung Arabnya sajalah ya. Fa arhamun nas bika, dan orang yang paling sayang kepadamu adalah man syaqqa 'alaika fi isali masalihik. Orang yang paling berat dalam menasihatimu atau paling berat dalam menyampaikan manfaat dan maslahat bagimu. Orang yang paling berat, berat bagi dia, berat bagimu. Berat bagi dia, berat bagimu. Kedua belah pihak berat untuk menyampaikan maslahat dan manfaat tersebut. Kemudian waraf'i al-madar anka, dan menjauhkan dari mudarat untukmu, menjauhkan mudarat darimu. Jadi ini kaidah yang disebutkan oleh beliau ya, bahwa orang yang paling sayang kepada kita hakikatnya adalah orang yang paling sering menasihati kita, orang yang paling memperhatikan kita. Jadi oleh karena itu, tidak lain tidak bukan, orang yang paling sayang dengan kita adalah orang tua kita, karena dialah yang paling sering menasihati kita. Dan kalau kita jujur-jujur ya, kebanyakan anak-anak kita pun dahulu kala ketika dinasihati oleh orang tua, karena sering dinasihati kita pun tidak suka. Maka semakin kita tidak suka, semakin sering datang maslahat. Nah, orang yang paling sering menasihati itulah dia yang paling sayang kepada kita. Itu dia kaidahnya. Jadi oleh karena itu, kalau ada kawan yang tidak pernah menasihati, tidak pernah mengajak, berarti itu pada hakikatnya tidak sayang kepada kita, tidak sayang. Berarti kalau kita melihat misal orang yang sedang pacaran ya, orang sedang pacaran nih, mudah-mudi lah ceritanya kan, mana ada nasihatnya? Antum melihat itu kan, padahal dia bilang siapa yang paling sayang, saya katanya, pacarnya maksudnya. Tapi ya kalau dia sayang, ya dia tidak akan pacaran, betul tidak? Ya oleh karena itu, orang yang paling sayang kepada kita ini kaedahnya, yang paling sering menasihati kita, lalu kemudian yang kita merasa berat untuk mendengar nasihatnya. Nah, itu dia adalah orang yang paling sayang kepada kita. Ya sekali lagi, orang tua kita adalah orang yang paling sayang dengan kita. Orang yang paling sayang dengan kita, karena dialah yang paling sering menasihati, yang paling sering perhatian. Oleh karena itu kita dalam berteman, kita pun lihat ya teman kita. Dari sini kaidah ini kita mengetahui, ini teman mana yang sesungguhnya teman. Ini masalah kadang-kadang kita justru malah teman kita lebih suka berteman dengan orang yang cuek ya, buat bodoh. Artinya tidak mau tahu urusan kita. Yang penting datang, kumpul, gitu. Ini pada hakikatnya tidak ada rahmat dalam persahabatan tersebut. Jadi ini harus diperhatikan nih kepada anak-anak kita, juga diperhatikan kepada siapa dia berteman dan seterusnya. Jadi kalau teman itu mengajak dia kepada kebaikan, ya maknanya ada ciri-ciri rahmat kasih sayang dari temannya tersebut. Tapi kalau tidak ada teguran, tidak ada ajakan kebaikan dan seterusnya, ya berarti ini memang tidak ada rahmatnya, tidak ada kasih sayangnya. Dan ini yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ini sangat-sangat fakta sekali. Semakin sayang orang itu, semakin sering menasihati. Semakin sayang orang itu, semakin banyak perhatiannya dalam hal-hal kebaikan. Semakin jauh, semakin tidak ada rahmat daripada orang, maka semakin dia tidak akan pernah menyebutkan hal-hal kebaikan pada orang tersebut. Tidak pernah akan menasihatinya. Itu dia punya kaidah. Jadi kalau ada kawan-kawan kita tidak pernah negur atau tidak pernah mengajak kebaikan dan seterusnya, itu perhatikanlah, itu adalah teman yang tidak ada kasih sayangnya. Ini adalah rahmat yang hakiki, Dan orang yang paling sayang kepada kita adalah orang yang paling sering menasihati. Ya, tidak lain tidak bukan adalah orang tua kita yang paling pertama ya, tadi kita sebutkan. Lalu kemudian orang-orang yang dekat kita yang memang memiliki sifat seperti ini. Jadi waktu itu kalau tidak ada tanggung jawabnya seperti tadi kita sebutkan pacaran dan seterusnya, mana ada? Jadi pada hakikatnya pacaran itu adalah kasih sayang yang bohong. Kasih sayang yang bohong. Karena ketika dia pacaran semuanya indah gitu kan. Semuanya indah. Hatta maksiat pun indah. Gimana? Maksiat indah. Tidak ada maksiat yang indah itu, tidak ada. Karena yang kita lihat adalah ujungnya, akhirnya mengenaskan. Ujungnya adalah semua maksiat itu ujungnya adalah mengenaskan, menyedihkan, menyakitkan, itu dia. Jadi apa yang beliau sebutkan di sini ini harus kita perhatikan agar kita menyayangi orang-orang yang menasihati kita, menyayangi orang-orang yang menasihati kita. Kadang kita ya memang orang yang menasihati ya tidak sering-sering juga menasihati gitu kan, maksudnya dilihat keadaannya. Tapi bagi kita kalau ada orang yang menasihati gitu kan, ya janganlah kita merasa apa gitu kan, merasa disindirlah, merasa digurui lah dan seterusnya. Ada sebagian orang seperti itu. Jadi dikirimlah artikel, dikirimlah nasihat dan seterusnya, namun pada dirinya tidak mau menerima karena mungkin merasa digurui atau mungkin merasa disindir-sindir dan seterusnya. Jadi apapun itu, kalau kita pahami nasihat ini adalah bagian daripada rahmat, maka rahmat yang hakiki adalah ada manfaat, ada maslahat di situ. Lalu kemudian walaupun nafsu kita, walaupun jiwa kita tidak mau menerimanya, tetap kita berusaha menerima hal-hal tersebut. Jadi oleh itu kita mendengar hadis Nabi SAW, ad-dinu an-nasihah, ad-dinun nasihah. Jadi agama itu adalah nasihat. Maksudnya dalam agama kita ini tidak terlepas daripada nasihat tersebut. Jadi ala kulal ini adalah rahmat yang hakiki, agar kita fahami bahwa syariat-syariat semua yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun sebagian ada yang kita merasa berat untuk mengamalkannya, maka ketahuilah, yakinilah, itu adalah manfaat, itu adalah maslahat. Jadi kalau sudah kita fahami, maka lawanlah diri kita, lawanlah nafsu kita, lawanlah jiwa kita. Karena yang pernah kita sebutkan pada keterangan-keterangan sebelumnya, bahwa musuh kita kan ada dua, ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Yang dari dalam yaitu diri kita, nafsu kita, yang menyuruh kepada asyuk, yang menyuruh kepada keburukan. Lalu kemudian yang dari luar adalah syaitan, baik syaitan yang berbentuk jin maupun syaitan yang berbentuk manusia. Nah, sebelum kita mengalahkan setan yang dari luar, baik yang dari jin maupun dari manusia, ya tentu kita usahakan mengalahkan diri kita sendiri. Jadi ala kulal ini dia rahmat, dan ini yang kita harus berusaha sampaikan ya kepada orang-orang terdekat kita, terutama anak-anak kita gitu kan. Anak-anak kita kadang kalau anak-anak kita sekarang Gen Z ya, Gen Z gitu kan. Itu udah mereka udah terpengaruh macam-macam gitu kan. Baru orang tuanya nasihati, dia yang lebih menasihati orang tuanya. Dia yang membantah dan seterusnya, karena memang zaman ya. Tapi perlu kita sampaikan hakikat daripada rahmat. Jadi kita perlu menyampaikan kepada mereka, sesungguhnya hakikatnya orang yang paling menyayangimu adalah orang yang paling sering menasihatimu. Itu adalah ciri-cirinya. Ya, karena seperti tadi, semakin sering dinasihati, mereka semakin benci orang yang menasihatinya tersebut. Nah, seperti orang tuanya. Ini kalau tanya Genzi sekarang, ya kalau mau jujur-jujur yang paling dia tidak suka adalah orang tuanya lah, gitu kan? Ah, itu dia. Karena sholat dibangunkan dia, gitu kan? Sudah berat-berat bangun, cepat tidur, nyenyak, dibangunkan. Nah, itu kan nasihat juga. Dipaksa lagi untuk pergi ke masjid, dia tidak suka. Berangkat sekolah lagi, lalu kemudian dinasihati lagi, hatta minum susu pun dinasihati semuanya. Karena kalau tidak dinasihati, tidak diingatkan, dia tidak lakukan masalahnya. Tapi kalau dinasihati, dia benci. Nah, itu jadi serba salah. Jadi ya pelan-pelan lah kita sampaikan hakikat daripada rahmat ini. Oh, sesungguhnya yang paling sering, yang paling menyayangimu adalah yang paling sering menasehatimu, karena nasihat ini adalah bagian daripada rahmat itu sendiri. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada anak-anak kita ya untuk menyadari hal ini, kemudian mau menerima dan mengamalkan nasihat-nasihat kebaikan. Kemudian kata beliau, kita lanjut ya. Famin rahmatil abi biwaladihi an yukrihahu 'ala ta'addub bil ilmi wal 'amal wa yashuq 'alaihi fi dhalika bid dharbi wa ghairihi wa yamna'uhu shahawatuhu allati ta'udu bi dararihi wa mata ahmala dhalika min waladihi kana li qillati rahmatihi bihi wa in dhanna annahu yarhamuhu wa yurafiqu wa yurafihu wa yurihuhu fahadhi rahmatun maqrunatun bijahlin karahmati al-um. Ini rupanya Ibnu Qayyim sudah dari awal dahulu kala memperhatikan apa parenting ya. Itu dia. Namun sepertinya gaya parenting Ibnu Qayyim ini kayaknya lain ini. Ya, coba kita baca nih. Kata beliau, maka dari itu termasuk kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya. Ini kan berarti parenting ya. Ya, maka termasuk kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya adalah ia memaksa anak tersebut agar mencari ilmu dan mengamalkannya. Ini kata beliau memaksa ini. Jadi maknanya ada unsur ketegasan lah di situ ya. Ada unsur ketegasan di situ. Jadi tegas. Jadi kita poinnya adalah jangan sampai anak ini tidak menuntut ilmu. Jangan sampai anak ini jahil dalam bab ilmu. Ilmu yang dimaksud itu ilmu agama ya. Ya kalau ilmu dunia itu sudah confirm, itu tidak perlu dinasihati, sudah orang tuanya sudah paham dia masukkan ke sekolah mana. Nah, tapi kalau ini bab ilmu agama, ini banyak orang tua yang tidak memberatkannya. Jadi itu yang dimaksud dengan ilmu di sini tentu ilmu agama. Termasuk kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya adalah memaksa anak tersebut agar mencari ilmu dan mengamalkannya. Memaksa di sini maksudnya apa? Bahwa orang tua ini memastikan anaknya itu menuntut ilmu. Memastikan anaknya. Ya cara memastikan gimana? Kadang tegas. Ya memastikan gimana? Sering-sering nasihati. Memaksa gimana? Maksudnya memaksa di sini ya tidak semestinya memaksa dalam arti membentaknya, memukulnya dan seterusnya. Tapi memaksa di sini dalam arti bahwa orang tuanya memastikan anaknya itu menuntut ilmu. Artinya dia tidak kalah. Tidak kalah akal dari anaknya. Karena kadang anak ini banyak akalnya gitu kan. Jadi poinnya memaksa di sini adalah orang tua memastikan anaknya itu menuntut ilmu. Lalu kemudian kata beliau, dan untuk itu terkadang anak itu menderita karena dipukul oleh ayahnya atau karena diberi tindakan lainnya. Ya ini sepertinya zaman Ibnu Qayyim yang mirip-mirip zaman kita dahulu lah ya. Nah, tapi kalau zaman sekarang sepertinya ini kaidahnya tidak berlaku pukul memukul kata ahli. Ya, tapi ya ahli juga manusia kan. Ya, janganlah terlalu taat kepada mereka. Gitu. Jadi terkadang anak ini perlu dipukul juga gitu kan. Ya pukulannya kita pahamlah. Jadi ini pukulan untuk didik gitu, pukulan untuk mendidik. Artinya tadi kan kita sebutkan, beliau sebutkan memaksa ya. Memaksa dalam arti kita kita pastikan anak itu hadir dalam majelis ilmu, menuntut ilmu dan seterusnya. Memaksa ya ada tahapannya, nasihat gitu kan. Lalu kemudian kalau dia mau ya alhamdulillah. Kalau tidak mau, naik lagi gitu kan. Kalau tidak mau, naik lagi sampai berujung kata beliau dipukul, terkadang dipukul. Ya, tapi sekarang di zaman sekarang ya banyaklah cara-cara untuk menjadikan anak itu mau menuntut ilmu. Kasih dia hadiah lah, apa kata ahli memujilah dan seterusnya, pandai-pandailah kita. Tapi poinnya adalah paksaan yang dimaksud memastikan anak tersebut itu menuntut ilmu. Jangan sampai kalah, jangan sampai kalah. Ini kata beliau, rahimahullahu taala, orang itu melarang berbagai keinginan anaknya yang bisa mendatangkan bahaya. orang tua itu melarang berbagai keinginan anaknya yang bisa mendatangkan bahaya. Ini juga bagian daripada nasihat tentunya. Bagian daripada nasihat. Ya, sekarang bahaya dari semua sisi, semua arah itu mengintai anak-anak kita. Misal screen ya, screen besar lah, screen kecil lah, screen menengah gitu. Banyak jenis screen sekarang. Nah, itu adalah bagian daripada bahaya. Maka oleh itu orang tua, bentuk rahmat orang tua tersebut yang memiliki rahmat hakiki ya. Nah, tapi kalau tidak memiliki rahmat hakiki ya, ya tidak masuk ini. Jadi rahmat yang hakiki benar-benar menyampaikan manfaat, maslahat walaupun anak itu tidak suka. Jadi dia harus tegas dalam hal ini. Apabila terbukti screennya itu memudaratkan dia, maka ya tentu diambillah screennya. Dan seterusnya daripada hal-hal yang memudaratkan. Kemudian kata beliau, dan jika sang ayah tersebut meremehkan urusan anaknya, ini mereka-mereka orang tua yang tidak memiliki rahmat hakiki. Dia hanya memiliki rahmat yang palsu saja. Omongnya saja menyayangi anaknya, sangat-sangat mencintai anaknya, namun rupa-rupanya cintanya itu adalah cinta palsu. Bagaimana bentuk cinta palsu orang tua kepada anaknya? Kata beliau, dan jika sang ayah, maksudnya orang tua termasuk ibu, bapak tersebut meremehkan urusan anaknya, maka itu pertanda sedikitnya kasih sayang orang tua tersebut terhadap anaknya. Meskipun dalam anggapannya, dalam anggapan orang tua tersebut, merasa menyayangi dan memberikan segala-galanya demi kenikmatan anaknya. Yang demikian itu adalah rahmat, yaitu kasih sayang yang berdasarkan kebodohan, kejahilan. Seperti yang terkadang terjadi pada ibu yang terlalu memanjakan anaknya. Nah, ini Ibnu Qayyim sudah dari awal mengajarkan parenting ya, mengajarkan anak-anak gitu ya, mendidik anak dan seterusnya. Rupanya ada ketegasan di situ. Ada ketegasan. Oleh karena itu hal-hal seperti ini kita harus ambil daripada ulama-ulama ya, dalam mendidik anak dan seterusnya. Ambillah parenting tersebut daripada ulama-ulama yang memiliki background syariat. Karena sekarang banyak parenting-parenting yang diambil daripada barat, filsafat barat dan seterusnya, daripada hal-hal yang membuahkan hasil yang tidak diinginkan. Akhirnya kasih sayang yang didapati oleh anak adalah kasih sayang yang semu, yang tidak hakiki. Nauzubillah min dzalik. Kemudian kata beliau rahmatullah, ini tentu bahasan rahmat beliau ini ya, tentu bahasan yang menyeluruh ya, tidak hanya pada orang tua kepada anaknya, tapi ini menyeluruh. Jadi tadi dah disebutkan definisi daripada rahmat yang hakiki, terutama rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Lalu kemudian juga dicontohkan orang tua. Dan kalau kita melihat contoh juga dalam keseharian kita nih, misal dokter ya, dokter atau tabib dan seterusnya memberikan kita obat yang pada hakikatnya obat itu kita tidak suka karena pahitlah. Lalu kemudian cara kita misalnya kalau memerlukan operasi, kita dioperasi, kita disuntik, nah itu semua suntiklah, operasilah, obat yang pahitlah, mana kita mau, mana kita suka, itu tidak ada yang suka itu. Namun karena maksud tujuan daripada tabib, maksud tujuan daripada dokter adalah menyampaikan manfaat dan maslahat dalam hal ini kesembuhan bagi si pasien ini, maka itulah rahmat yang hakiki. Jadi dalam hal ini, kalau kita berobat di dokter, maka dokter itulah yang sayang kepada kita karena dia memberikan kita obat yang bagus. Nah, ala kulihal, lalu kemudian selanjutnya, walihada kana min itmami rahmati arhamir rahimin taslitu anwa'il bala' 'alal 'abdi fa innahu a'lama bi maslahatihi fabtila'uhu lahu wa imtihanuhu wa man'uhu min katsirin min a'radihi wa shahawatihi min rahmatihi bihi walakinnal 'abda li jahlihi wa dhulmihi yattahimu rabbahu wa la ya'lamu ihsanahu ilayhi bi ibtila'ihi wa imtihanihi. Kata beliau rahmatullahi ta'ala, karena itu di antara kesempurnaan rahmat Allah yang maha penyayang, di antara para penyayang adalah dengan menimpakan berbagai macam cobaan kepada hambanya. Dia maha mengetahui tentang maslahat hambanya. Maka pemberian cobaan atasnya serta larangannya dari menyalurkan berbagai syahwat dan keinginan adalah termasuk rahmatnya kepada hambanya. Jadi kata beliau rahmatullahu ta'ala, bagian daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah memberikan bala, memberikan ujian, ibtila, memberikan musibah kepada seorang hamba. Ya, tentu musibah ini sebagaimana kita ketahui dalam riwayat-riwayat yang sahih, hadis-hadis Nabi SAW, itu tujuannya adalah untuk menghapuskan dosa, lalu kemudian meningkatkan, menaikkan derajat seorang hamba. Nah, itu sangat-sangat kita perlukan. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa kalaulah bukan karena musibah, maka seorang hamba itu tidak akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu bagi hamba-hamba itu, hamba Allah Subhanahu wa taala yang memahami hakikat musibah itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia suka terhadap musibah tersebut. Dia malah bersyukur mendapatkan bala ujian tersebut. Ini bagi mereka yang faham ya, bagi mereka yang faham. Tapi bagi mereka yang tidak faham, sebagaimana kata beliau, tapi karena kebodohan dan kezalimannya, kezaliman hamba tentunya, hamba itu berprasangka buruk atas ujian Tuhannya, atas ujian yang ditimpanya. Ia tidak mengerti kebaikan Allah atasnya karena ujian dan cobaan yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tentu kebanyakan manusia ya, tentu ketika ditimpa oleh musibah, ditimpa oleh ujian, ya banyak di antara kita yang suuzon kepada Allah, buruk sangka kepada Allah. Ini akibatnya apa? Apa sebabnya? Sebabnya adalah kebodohan. Sebabnya adalah kejahilan. Dia tidak paham hakikat daripada musibah itu adalah rahmat. Kalau kita paham rahmat yang hakikatnya adalah menyampaikan manfaat dan maslahat, maka musibah itu adalah rahmat. Karena melalui musibah itu kita mendapatkan manfaat, kita mendapatkan maslahat. Jadi kalau orang itu pandai, kalau orang itu alim, berilmu, tidak jahil, maka dia akan sangat-sangat bergembira dalam menerima suatu musibah. Sangat-sangat bergembira dalam menerima suatu musibah. Tidak stres, apalagi tidak suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau rahmallahu taala, ini adalah karena kesempurnaan rahmatnya atas hamba, bukan karena kebakhilannya kepadanya. Tentu ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa rahmati wasi'at kullasyai. Itu yang dinyatakan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa rahmati, dan rahmatku wasi'at kullasyai, yaitu menyeluruh kepada sangat-sangat luas dan menyeluruh kepada seluruh sesuatu. Lalu kemudian betapa tidak, kata beliau, dialah zat yang maha pengasih dan dermawan, yang maha memberi, yang memiliki segala bentuk kedermawanan. Seandainya dipersandingkan kedermawanan segenap makhluk dengan kedermawanannya, kedermawanan Allah Subhanahu wa taala, maka kedermawanan mereka itu lebih hina daripada seberat dzarrah di sisi gunung dan segenap pasirnya. Ya, dzarrah kan benda yang amat-amat kecil ya, disebut di sini seberat atom. Maksudnya sangat-sangat kecil sekali. Ya tentu tidak bisa dibandingkan karom, pemberian Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah, lalu kemudian apa itu kedermawanan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya dengan kedermawanan manusia. Ini tentu qiyas ma'al fariq namanya. Qiyas ma'al fariq. Qiyas yang bertentangan. Qiyas yang bertentangan. Makanya beliau memberikan kita ilustrasi semacam ini agar kita faham bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat luas rahmatnya. Ya, sangat luas pemberiannya. Tidak seperti manusia. Contoh sajalah. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya semakin diminta semakin memberi. Semakin diminta, makin Allah Subhanahu wa taala suka kepada hamba yang memintanya. Maka itu di antara adab kita meminta, adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ilhah, yaitu merengek. Merengek. Bagaimana anak kita misal merengek gitu, ingin ice cream lah, ingin makanan apalah gitu kan, sambil merengek terus-terus, kadang sambil nangis, kadang sambil ngerayus, kadang sambil, tapi terus menurut itu kan makna merengek. Maka kita kepada Allah Subhanahu wa taala pun di antara adabnya seperti itu, seperti itu. Ya, tatkala kita menyendiri dan seterusnya, ya silakan merengeklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkeluh kesalah kepada Allah Subhanahu wa taala, curhatlah kepadanya. Ya, tidak curhat kepada medsos. Nah, gitu kan? Tidak curhat kepada medsos. Karena ujungnya medsos ini adalah makhluk juga. Nah, jadi itu dia. Semakin kita mendekat kepada Allah, Allah semakin dekat. Semakin kita minta, semakin Allah memberi. Semakin kita merengek, semakin Allah cinta kepada kita. Semakin suka, semakin tinggi derajat kita di sisinya. Lain cerita dengan makhluk. Minta sekali, bolehlah dikasih kan? Ya, minta dua kali, masih adalah toleransi. Tiga kali, mulailah kita curiga. Ini kok tiga kali minta terus ini? Curiga kita kan? Okelah, tapi kasih ajalah. Karena kasihan. Kau udah empat kali, ah udahlah kita bentak dia kan. Ah, empat kali, pagi lima kali gitu kan. Itulah tabiat makhluk. Jadi darmawan Allah itu tentu tidak bisa dikiaskan. Tidak bisa dibandingkan dengan dermawannya seorang makhluk, tidak bisa. Namun bagaimanapun itu, kita sebagai makhluk, kita semaksimal mungkin untuk mencontohi karom, karim Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana halnya Nabi SAW mencontohkan kita dalam kedermawanannya. Sebab itu di antara sifat yang tercela adalah sifat bakhil. Sifat bakhil. Ya, karena itu bertentangan dengan dermawan ini. Jadi ala kulli hal, dermawanannya Allah, dermawan Allah Subhanahu wa taala itu adalah bentuk rahmatnya. Maka tadi kita sebutkan rahmat yang hakiki adalah sampainya maslahat, sampainya manfaat. Nah, cara sampainya manfaat, cara sampainya maslahat itu kan macam-macam caranya. Salah satunya adalah dengan kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya sebelum tadi kita sebutkan disyariatkannya ibadah-ibadah. Nah, itu adalah cara sampainya manfaat, cara sampainya maslahat tersebut. Kemudian kata beliau, termasuk bentuk kasih sayang Allah terhadap para hambanya, yaitu ia memberi ujian berupa berbagai perintah dan larangan sebagai bentuk rahmat dan penjagaan, tidak karena suatu hajat, sehingga ia memerintahkan kepada mereka, sebab dia maha kaya dan maha tinggi. Ini lagi ditekankan oleh beliau rahmatullahu ta'ala. Kalau tadi kita fahami rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sampai kepada kita, yaitu maslahat dan manfaat melalui ujian. Kata beliau rahmatullahu ta'ala, di antara rahmat beliau, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah adanya perintah dan adanya larangan. Nah, kata beliau di sini, perintah dan larangan itu adalah bagian daripada ujian. Ia memberi ujian berupa berbagai perintah dan larangan sebagai bentuk rahmat dan penjagaan, tidak karena suatu hajat. Ini dia. Jadi kita pahami bahwasanya perintah Allah, kemudian larangan Allah, ya tentu Rasulnya juga ya, itu adalah bagian daripada ujian. Bagian daripada ujian. Dan itu yang kita baca tentunya di awal-awal surah Tabarok, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan, linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kata Allah di situ, linabluwakum, untuk menguji kalian, berarti ujian. Linabluwakum, jadi kehidupan ini adalah ujian. Dan apa saja dalam kehidupan, termasuk perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, adalah bentuk ujian. Ayyukum ahsanu amala, agar Allah melihat siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Siapa yang paling baik dalam mencikapi ujian tersebut? Siapa yang paling baik nilainya di dalam mengamalkan perintah-perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, yang itu adalah merupakan ujian. Jadi oleh itu kata beliau, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala adalah rahmat. Karena di dalam perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala ada maslahat, ada manfaat. Dan Allah kata beliau di sini, memerintahkan kita bukan karena ada hajatnya, sama sekali tidak. Allah kita yakini bahwasanya tidak memiliki hajat sedikit pun, tidak memerlukan kita punya ibadah, kita Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan kita punya sedekah, sama sekali tidak. Bahkan hambalah yang memerlukan berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita fahami hal ini, memahami hakikat rahmat, memahami bagaimana Allah menyampaikan rahmatnya kepada kita, lalu kemudian memahami hajat kita kepada Allah, bukan sebaliknya. Hajat Allah kepada kita bukan, tapi sekali lagi hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka buahnya akan sangat-sangat kita rasakan. Di antaranya adalah semangat dalam beribadah, karena yang namanya mencapai target hajat, mencapai target hajat kita itu adalah keinginan semua orang. Jadi kita misal ingin mendapatkan apa di dunia ini, misal pangkat yang tinggi, harta yang banyak, semaksimal mungkin kita berusaha dengan semangat untuk mendapatkannya. Begitu juga dengan hajat kita kepada Allah, yaitu hajat mendapatkan rahmatnya. Maka kita sangat berhajat. Jadi itu buahnya adalah kita semakin semangat dan semangat untuk beribadah, ya, guna mendapatkan rahmat tadi. Lalu kemudian yang kedua adalah sangat-sangat takut, ya, pada diri kita ada ketakutan, jangan sampai usaha kita ini hancur lebur. Sudahlah tadi semangat luar biasa, banyak dia ibadahnya, namun karena tidak ada sifat atau rasa takut, ya, rasa khawatir akan ibadahnya itu hancur lebur, maknanya tidak diterima oleh Allah, maka dengan mudahnya, ya, dengan mudahnya dia apa itu di statusnya, gitu kan? Dengan mudahnya dia update dia punya status, baik di Facebook lah, baik di WhatsApp lah, dengan mudahnya bilang inilah karunia Allah. Tapi ada unsur udang di balik batu di situ. Dan ini banyak terjadi dan sering dinasihati oleh para ulama, para ustaz-ustaz kita, gitu kan? Kalau ibadah usahakan jangan ada orang lain tahu, gitu kan? Jangan orang lain tahu. Ini sedang berdoa, gitu, sungguhkan, disuruhnya orang foto dia. Ah, gitu kan? Ini maksudnya apa? Gitu kan? Nah, ada juga sebagian jadi imam dan seterusnya sengaja direkam, gitu kan? Sengaja direkod dia, sengaja direkam video dan seterusnya. Nah, ini juga bagian daripada mengurangi rasa khawatir. Kecuali kalau kameranya sudah ada sejak awal, lalu kemudian dia jadi imam, ya itu mau apa lagi? Masa ketika mau sholat copot dulu kameranya? Nah, itu berlebihan juga, tidak gitu. Nah, kenapa? Takut riya. Nah, ini masalah juga, gitu kan? Cuma masalahnya sengaja dia ada kamera khususnya dia masuk di channelnya dia. Nah, ini masalah juga. Jadi sekali lagi, dengan kita memahami hal ini, kita semangat satu, lalu kemudian kita takut hasil kita tadi tidak diterima oleh Allah. Oleh karena itu jauh seorang yang takut akan tidak diterimanya amalnya daripada riya. Jauh dia daripada riya, jauh dia daripada sum'ah, jauh dia daripada ingin populer dan seterusnya, begitu. Karena kalau kita bayangkan gitu ya, sekarang misal, ya contoh, kalau kajian ini sih siapa yang mau, apa yang mau dibanggakan, gitu kan. Tapi kalau udah di tepi Ka'bah, gitu kan, cerita lain. Pintu Ka'bah dengan pintu rumah kita lain. Nah, lain nilainya ketika selfie kan. Lainlah, like-nya itu Masya Allah. Ya walaupun like-nya dan berbunyi doa gitu kan. Banyaklah doa-doa di situ. Tapi masalahnya adalah dia ibarat lilin ya, menerangi dirinya gitu kan. Namun dia terbakar, sedikit demi sedikit habis dia gitu. Habis dia. Nah, ini harus kita fahami dan lagi-lagi kita diingatkan oleh beliau bahwa perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala ini adalah ujian. Ini adalah ujian. Ketika kita mentaati perintah Allah, bagaimana? Kita harus lulus daripada ujian. Jangan lolos bahasa orangnya. Kalau lulus, alhamdulillah, namanya pas ya, adalah syahadahnya. Tapi kalau lolos, itu entah kemana dia. Ya, entah tak ada rimbanya gitu kan. Berarti maknanya dia udah fail ya, gagal dia. Jadi kayak itu ujian ini betul-betul kita faham. Jadi perintah itu adalah ujian. Bagaimana bentuk kita ikhlas. Larangan juga ujian, gitu kan? Larangan Allah pun ujian. Jadi semua ini adalah selama hayat dikandung badan, selama itu kita ada ujian. Cuma kadang ujian itu berbentuk kegembiraan, kadang ujian itu berbentuk kesedihan. Itu saja. Oleh karena itu, selama kita hidup, kita selalu akan menjumpai al-usru wal-yusru. Tapi kita yakini, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi dalam kehidupan ini, kaidahnya kebahagiaan itu lebih banyak daripada kesedihan. Kebahagiaan lebih banyak daripada kesedihan. Jadi kalau sudah kita fahami ini, jadi maju dan maju untuk meraih daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha semaksimal mungkin pas lulus daripada ujian ini, lulus daripada ujian. Jadi oleh karena itu ini kalau kita tidak menanamkan dalam diri kita agar kita menjadi orang-orang yang lulus dalam ujian, maka hidup seorang itu akan terlunta-lunta. Walaupun ya dari segi duniawi dia punya semua, kendaraan punya, kemudian pekerjaan punya, bisnis punya. Namun goalnya terhadap lulus daripada ujian Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan tidak ada, itu namanya terlunta-lunta. Kenapa? Karena ujungnya tidak jelas. Ujungnya tidak jelas. Kalau dia tidak berubah, maka ujungnya akan merugi. Nauzubillah min dzalik. Jadi kayak itu kita ketika Allah memberikan kita dunia berupa pekerjaan yang bagus, gaji yang bagus, maka ini adalah kesempatan untuk kita raih kelulusan daripada ujian. Karena tadi kita sebutkan ujian ini tidak hanya berbentuk kesedihan, tapi juga berbentuk kebahagiaan. Ketika kita bahagia mendapatkan tempat yang bagus tadi kan, lalu kemudian harta yang lumayanlah daripada orang lain, maka ketahuilah itu adalah ujian, ujian dan ujian. Karena betapa banyak orang yang tidak lulus ujian ketika mendapatkan kebahagiaan dalam ujiannya. Taib, lalu kemudian kata beliau rahmallahu taala, termasuk kasih sayang Allah adalah ia menjadikan kehidupan ini tampak rumit dan keruh, sehingga manusia tidak betah di dalamnya, tidak merasa tenang tinggal di dalamnya, lalu menjadi benci terhadap kenikmatan abadi di kampung akhirat dan berada di sisinya. Ini adalah juga bagian daripada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sesuatu yang kita tidak sukai di office, kita lihat orang-orang yang macam-macam jenisnya gitu kan, yang kita tidak sukai. Bahkan di masjid pun kadang-kadang kita jumpai orang yang kita tidak sukai. Jadi ada hal yang kita tidak suka atau tidak mood lah melihatnya. Karena ini adalah bagian daripada kehidupan. Tadi kita sebutkan kehidupan itu ada kadang susahnya, ada kadang gembiranya. Namun tadi selama kita masih hidup, selama itu kebahagiaan secara hitung-hitungan akan lebih banyak daripada kesedihan. Kemudian kata beliau, karena itulah sehingga Allah menggiring mereka dengan berbagai cobaan dan ujian. Ia melarang mereka untuk memberi, menguji, untuk menyelamatkan dan mematikan untuk menghidupkan. Maksudnya adalah apa yang kita rasakan daripada kehidupan ini adalah semua bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila kita lulus daripada ujian tersebut, maka kita akan mendapatkan rahmat. Yang rahmat itu bentuknya adalah mendapatkan maslahat dan mendapatkan manfaat. Karena tujuan kita dalam kehidupan pada hakikatnya adalah dua ya, mendapatkan maslahat dan terjauh daripada mudarat. Itu saja. Yang kita cari di dunia ini dua ini. Dapat maslahat manfaat, kemudian jauh daripada mudarat, itu aja. Jauh daripada mudarat. Dan itu yang kita sering sebut selamat. Selamat mananya apa? Selamat mendapatkan maslahat, manfaat, selamat dari jauh daripada mudarat. Itu dia. Nah, cuma masalahnya kalimat-kalimat seperti ini ringan dalam lisan, ringan dalam lafaz. Namun